Yeah, gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro. Ah, gue hadir melampaui batas. Bacotanmu tak pernah ku balas. Haters dengan sendirinya binasa. Welcome to my game bro. Sit down, that's my gang bro. Jika gue mahir, panggil gue seorang pro. Mental gue sekeras metal. Masa depan sebening kristal. Haters mengemis cari amal. Mereka ponis gue macam peramal. Hey santai, santai. Gue takkan balas dendam. Buat apa ribut hanya dengan orang awam. Mereka bilang gue macam seafood. Flow melambat tapi enak macam seafood. Coba liput celah gue sampai malam larut. Dis gue sampai long hiler selebar laut. Ah, gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro. Gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro. Lo terus memanas macam jemuran. Terus gue bikin panas sampai lo jamuran. Gue terus melaju buat banyak ramuan. Sekarang haters pakai lagu ku buat lamunan. Oh, that's a pity homie, what you gonna do? Coba kasih kritik lagi bila perlu. Sana beli topeng biar enggak malu. Sebab lo macam hakim yang kehilangan palu. Ah, tak apalah, lo terus berontak. Bro, lo macam orang baru yang tak berotak. Gue takkan lari bila ada yang menggertak. Gue dalang haters, gue lah sang penggerak. Ah, gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro. Gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro. Hip hop ini bukan hip hop yang lo andalkan. Teruslah belajar karena lo kurang wawasan. Style lo masa lalu, gue sudah masa depan. Inspirasi gue macam lo miringkan angka 8. Wah, satu demi satu mereka mulai gugur. Gue reload lagi rima mereka pun melebur. Serangan lo tak mempan, panggil gue Robocop. Namun sekali gue menyerang lo pasti roboh cok. Ah, suara lo senyap mungkin lo mulai golput. Tangan yang bicara mungkin lo tak punya mulut. Ini gue dengan segenap majas yang tajam. Maaf bila gue buat nyali kalian padam. Wah, gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro. Gue begini ada masalah bro. Gue begitu ada masalah bro. Gue bisa ini itu ada masalah bro. Gue punya ini itu ada masalah bro.